Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sami-sami minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya sampun saged nderekaken pengaosan kitab hikam ing pundi sakmenika kita dugi dhateng halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Wa yakfi al-muriba al-murtaba fi kauni maulahu yuhillu lahu thawabal ajila wal ajila wa illam yaksid bi'amalihi idh law kana jaziman bidhalika mutayakkinan lahu li sa'ati wujudi lam yakhtur bibalihi dhalik. Wa yakfi lan cukup al-muriba ing wong kang mamang, ail murtaba tegese ing wong kang mamang, mamang ing dalem nopo, ai fi kauni maulahu tegese ing dalem anane bendarane murib, ing dalem anane gustine murib, ana iku yuhillu manggonaken sapa maulahu lahu maring murib as-sawaba ing ganjaran al-ajila kang kontan wal-ajila lan kang semoyo. Wa illam yaksid senajano ora nejo sopo murib bi'amalihi kelawan amali murib ing sawab, maksudnya ora nejo ing sawab. Idlau kana krono lamono ono sopo murib mujaziman iku wong kang mantep bidhalika kelawan mungkunu-mungkunu tekani sawab ay hululi sawab mutayakinan tur wong kang ngeyakinaken lahum maring sawab oleh yakin lisaati judihi krono niku waune di kurung mawon wau sing ajeng niku kula mestine lisaati wujudihi tapi mungkin niki cetakane kirang sae lisaati judihi krono jembare lomane Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur Allah lam yahtur mongko ora krentek ora tersirat dibali ing dalam atine murib apa zalika mungkunu-mungkunu hululu sawab hak lam waulam hululu sawab fi hali amali ing dalam nalikane ngamali murib palkana bali ono sapa murib iku yukhlisu murneaken amali murneaken atau ikhlas sapa murib iki ing dalam amal lillahi ta'ala krono Allah ta'ala. Lek wis ngoten fayakfi mongko cukup hi ing murib hina idzin ing dalem nalikan ikhlas apa wujudu salamati anane slamet ai minal iqab tegese saking siksa ala dzalikal amali ing atase mungkunu-mungkunu amal al madkhuli kang den panjingi penyakit. Penyakit apa? Ya penyakit kepingin oleh ganjaran mang. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Teng riki dipun dawaken dening Ki Musonep wa yakfihil muriba wijdanus salamati. Cukuplah bagi orang yang meragukan adanya pahala kontan atau pahala berjangka waktu nggih menika wontene slamet ing dalam amal kula kali panjenengan sedaya. Kadang-kadang tiang niku mamang, aku nglakoni sembayang duha iki ana olehe ta nang rezeki. Aku maca surat waqiah iki ana ta hasile nang rezeki. Aku iki maca surat yasin iki adakah hasilnya untuk keselamatan dan ketentraman keluarga saya yang itu adalah merupakan pahala dari bacaan surat yasin. Sakjane lek wonten tiyang mamang kaya ngeten iki, cukuplah menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah, dia beramal dan di dalam keadaan selamat. Niku tok cukup sakjane. Artine selamat ya napa? Ya wis iso nglakoni dan sudah berhati-hati dengan amal yang telah dilakukan niku sudah cukup menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah. Soale mau tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu, tiang ibadah nek tingkatan niku lokale panjenengan niku mboten lepas teko golongane al-murib, wong sing mamang. Artine ngeten, kula kali panjenengan melaksanakan seperti umpamanya sholat duha. Niku yang jelas lek modele kula kali panjenengan tidak pernah lepas dalam hati kita bahwa kita punya harapan mungkin kita akan mendapatkan pahala di dunia dan juga kita mendapatkan balasan wonten di alam akhirat. Walaupun kita tidak mengatakan, tapi ini kadang-kadang sudah tersirat dalam hati kula kali panjenengan sedoyo. Akeh wong tua nek nyekolah ne anak ini ku ngomong ngeten, le sekolah le kon nek sekolah insya Allah kon besok bakal dadi wong enak le uripe kok delok niko cakno iko biyen sekolahe cakang saiki wis pangkate dukur le lho. Dadi modele koyok-koyok sang orang tua ini memesan kepada anaknya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang namanya sholat dengan rajin. Dia punya harapan dia bakal angsal titel lan pangkat sekaligus penggawean onten di dunia. Mau tidak mau kula kali panjenengan kaya ngeten. Lho tapi kadang-kadang tasik mamang. Mamang ini ku ya ono oleh tak kira-kira sekolah. Lha itu. Itu sih lebih bagus ketimbang tiang lapole sekolah sampean. Masih ya wis sekolah ya nak kira dadi apa-apa wong bapakmu ndak duwe apa-apa le. Wis aja sekolah wis lereno. Lah, ini yang tidak boleh. Niku jenenge putus asa. La ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah untuk mengharapkan imbalan dari amal-amal yang telah kita perbuat. Andai kata ada nih. Karena putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Sampean duwe anak sekolah noae. Niatono apa? Niatono nuruti perintah Gusti Allah untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Merkane panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu lainnya kalau anak ojo golek pangkat. Wong nyekolahno anak kok golek pangkat, teng golek pangkat, ndak oleh pangkat ya nopo. Mila ndek sekolahan-sekolahan madrasah niku dianjurkan lari sekolah niku dipun kengken niat nawaitu ta'alluma wa tadzakkura wa ta'lima wa tadzkira li ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat ingsun sekolah, niat ingsun ngaji, niat ingsun muruk hanya karena untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa kok dibelajari niat ngeten lari sekolah niku? Ben mboten gadah anggapan bahwa sekolah itu nanti akan menjamin dia menjadi orang yang enak hidupnya di dunia. Tiang niku lek pun dibiasakan niat koyok niki wau, maka dia enggak akan berpikir pendek wonten ndek donya wis kabeh wis apa jare Gusti Allah. Ya cuma sing jenenge sekolah niku nuruti perintah Allah krana untuk menghilangkan kebodohan. Sing jenenge sekolah niku untuk menghilangkan kebodohan bukan untuk apa-apa. Selanjutnya kok andai kata dia diberi rezeki dengan adanya kepandaian yang dihasilkan dari sekolah yang merupakan anjuran dari orang tua dan ini sekaligus merupakan pelaksanaan perintahnya Allah, maka dia akan bersyukur dan tidak terlalu kecewa andai kata setelah dia sekolah tapi tidak mendapat apa-apa. Krono apa? Krono niati saking ngarep niku pun ya wis kepingin sekolah nuruti perintah Allah lan ngurip-nguripi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngeten iki saking saken ning Kiai Musonep sing ngarang kitab Hikam niku disebut wayak fil muriba wijdanus salamati. Wis cukup kang ngene uwong sing duwe ati mamang dengan adanya bantuan, dengan adanya pahala-pahala dari amal perbuatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lek sik mamang, apakah saya akan bisa menjadi orang pangkat dengan sekolah saya? Apakah saya akan menjadi orang yang selamat dengan sholat saya? apa saya akan menjadi orang yang masuk surga dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah yang telah saya lakukan? Cukup lek wonten tiyang enggak ada perasaan koyok ngeten iki, sing penting amal selamat. Dari sekolah wis berhasil oleh ijazah, dari sekolah berhasil oleh titel DRS, SPD, SAG, SH, SE dan lain sebagainya. Selamat dia mendapatkan titel wis mari diwisuda, itu sudah cukup menjadi balasan saking asani Gusti Allah. Sekalipun panjenengan masih belum mendapatkan pekerjaan apa-apa atas manfaatnya ijazah sing diperoleh oleh anak-anak kita. Ngoten. Wijdanus salamat niku ngoten karepe. Ai wijdanus salamati minal ikobi, dari sikso engkatasi mengkunu-mengkunu amal sing kelebonan nopo-nopo. Dadi ngeten. Fayakulu mongko daulahu maring murib arrobu sopo pangeran. Hadzal amalu ing dawu hadzal amalu. Hadzal amalu utai ikilah amal alladzi kang amil tang lakoni sira ing hadzal amal iku la tastahiku. Ora ngehaki sapa sira alaihi ing atase hadzal amal minni saking ingsun jazaan ing walesan, bal yakfi balik nyukupi ka ing sira minal jazai saking walesan alaihi ing atase amal apa salamatuka slamete sira. Wa adamu iko bikalan ora anane den siksone sira. Jadi koyok-koyok Gusti Allah niku wis matur lek panjenengan sik mamang dengan imbalannya Allah Subhanahu wa taala datang amal-amal kula kali panjenengan sedaya sakjanipun cukup. Sampeyan wis sukses dalam amal ana ndik donya pamane wong sekolah oleh ijazah tok plek wis dak di penggawean ndak masalah itu isan. Napa kok ngoten? Karena seakan-akan Allah niku dawuh ping pantas kangge awakmu ya ijazah tok iki wis. Untuk ke atasnya kamu bekerja kamu belum pantas. Kon durung kelase. Mulai cilik kepengin dadi pengusaha yang sukses dengan ijazah yang dia miliki. Kepingin nemen. Setelah mendapatkan ijazah dia enggak bisa apa-apa. Nganggur. Istilahnya sakniki sarjana tumpuan. Masih ya wis sarjana tumpuan sampean ojo loro ati. Sampean wis dadi titel sarjana, sekalipun tidak memperoleh pekerjaan apa-apa, Anda termasuk dan tergolong orang yang mulia karena Anda mendapatkan titel karena ilmunya. Titel lek krono ilmu niku luwih dukur ketimbang titel krono jabatan. Napa kok ngoten nggih, lek titel krono ilmu itu perolehannya ya karena ilmu. DRS, SPD, ISPD, SHI, MHUM, SE, itu adalah titel yang sangat mulia. Napa? Karena ini titel dihasilkan dari hasil belajar. Sece karo titel-titel jabatan ngono, niku wis titel koret-koret niku. nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Hanya karena keuntungan saja koyok sakniki. Pilihan presiden, gubernur, bupati, kepala desa, camat, itu adalah titel yang embel-embel sabadane titel ilmu. Kalau titel ilmu yang murni, nggih menika titel sing DRS, SPD itu titel sing mulya wis. Artinya ini adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain yang telah sukses dalam meraih cita-citanya, yang telah sukses dalam menjalankan studi belajarnya. Ngoten. Jadi kula kali panjenengan mboten usah gusar, mboten usah loro ati. Mboten usah bingung. Sing penting sampean ndak disiksa. Lawan anane amal sampean wis cukup itu. Sudah bisa dikatakan menjadi orang yang sukses. Dadi omongane Kiai Musonep mulai dari awal sampai niki wau, niku wa hadza utawi iki qauluhu wa yakfil muriba wijdanus salamati takbihun iku ngoloaken. Ngelek-ngelekaken lihali talibil jazai maring tingkae piro-piro wong kang dolek ing walesan talibina asale ngoten niku krana dimutawaken nune den buang asale talibina nune dibuang dadi talibil jaza lihali talibil jaza maring tingkae piro-piro wong kang nuprih balasan alal amali ing atase amale wa bayanu annal manhala lan martelaaken sak temene sumbere banyu al-azba kang towo as-sofia kang bersih iku ayak buta yento nyembah al-abdu sopo kaulo robbahu ing pengerane abad oleh nyembah lima krono barang huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing atasi ema lima krono barang huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing atasi ema min awamatil uluhiyati bayane saking keagungan sifat kepangeranan wanu utir rububiyatilan piro-piro sifat kang bangsa pangeran la lima ora krono barang ya utu kang bali apa ma alaihi ing atasi abet di dunyahu ing dalam dunyone abet au akh au ukhrohu utawa akhirate abet. Dadi dawane Allah wa yakfil muriba wijdan salamah niku artine adalah menganggap jelek pada tingkahnya orang yang beramal hanya karena ingin mendapat balasan. Elek wong nglakoni barang nglakoni sijine kelakuan kepingin balasan niku elek jarine kiye musenep mboten apik. Sebab napa? Sebab tiang niku lek pun beramal mengharapkan sebuah imbalan maka akan terdapat keraguan-keraguan di dalam hati kita. Mamang kulo kali panjenengan pasti itu. Mesti mamange. Napa mamange? Ya mamang oleh apa ndak balasan iki? Dapat apa enggak balasan? Lah karena kita punya anggapan, punya harapan akan mendapatkan imbalan dari amal kita. Itu kan elek. Lek wis mamang dengan imbalannya otomatis berpengaruh pada perkembangan ibadah kita, perkembangan kinerja kita. Kayak dene tiang nyambut gawe. Punya harapan gajinya ingin naik, tapi enggak mau naik-naik. Kalau sudah namanya enggak mau naik-naik, kan otomatis dia ragu. Lek wis ragu, maka otomatis pekerjaannya enggak gelem apik. Lu mergane nek ngamal, sing apik niku wis ojo ngreken balasan dhisik. Kinerjanya diapiki dulu. Kelakuane pak sampean apiki, ojo ngreken kapan bayarane munda. Lek sampean kelakuane wis apik, lek sampean ngelakon wis kelakuane bagus, ah saya yakin jeragan kok cara jeragan niku mboten ragu sing katene ngundakno bayarane. Krana apa penggaweane wis apik? Penggaweane wis sae. Dadi lek wis penggaweane wis apik niku wis ya dekatlah datang mundake bayaran. Ngaten lho. Dan juga menjelaskan annal man halal azba as-safia. Sebetulnya sumber air yang sangat bersih, artinya nek kula kali sampean kepingin betul-betul oleh metuni banyu kok cara tiyang ngebor niku kepingin ganjaran sing teman-teman ganjaran itu adalah ayya'budal abdu rabbahu lima huwa alaihi min azmatil uluhiyati pean nyembah nang Gusti Allah krono Allah niku zat yang menjadi Tuhan karena zat yang mendidik kita karena zat yang ngatur kita. Dadi ojo krono kulo sampean niki bakal oleh ganjaran swarga. Lek maca surat Waqiah bakal oleh rezeki sing akeh. Lek maca surat Wadduha bakal iso ndang tutuk nang Mekah Madinah. Ojo iku. Wis sing penting panjenengan wiritan. Apa kok wiritan? Krono aku iki sing ngongkon Gusti Allah dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan saya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dia beribadah krono Allah. Lek wis beribadahnya krono Allah ya ndak ana mamang dan akan mendapatkan air yang sangat bersih. Pahala betul-betul pahala. Lek wis banyune bersih kenek gawe sembarang nang sampean. Ibarate wong kepingin banyu, nemu banyu banyu budak niki ndak kenek dipek manfaati digawe ngombe. Bisa diambil manfaatnya paling hanya untuk ngambanyoni sawah, tapi untuk minum enggak bisa. Untuk cuci pakaian enggak bisa. Tapi lek tiang enggak ada sumber air yang bersih, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari air itu. Dibuat minum bisa, damel makan bisa, cuci pakaian bisa, banyoni sawah bisa, cuci mobil juga bisa, ngepel rumah bisa karena airnya bersih. Lu sumber air yang bersih itu hanya terdapat di dalam ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah itu adalah zat yang menjadi Tuhan dan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ngoten. Wa qad zakara lan teman-teman nutur sapa al-musannifu kiai musannif hadzal makna ing ikilah pengertian bi mawadhi'a ing dalam biro-biro panggonan mutafarriqatin kang beda-beda kang pisah-pisah apa mawadhi min hadzal kitab saking ikilah kitab. Kiai Musonep niku wis akeh menyebutkan kata-kata yang senada dan seirama dengan dawuh wa yakfil muriba wijdanu salamah di tempat-tempat yang berpisah-pisah wis akeh disebut nang Kiai Musonep ngoten lho. Duduk mek sakniki tok. Sakniki niki disebut mek hanya untuk melengkapi dengan kata-kata yang sesudahnya dan kata-kata yang sebelumnya. Wa asyara lan isyara sapa musannif ila maudhi'in maring sijine panggonan min saking mawadhi' aidan kelawan maning biqauli kelawan dawuhe musannif la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan niki iki luwih jernih maning niki dawuhe ki musannif la tatlub iwadon aja nuprih sapa sira iwadon ing urup-urupan ala amalin ing ngatasé sijine kelakuan lasta kang ora ana sapa sira lahu maring amal fa'ilan iku kang nglakoni dawuhe Kiai Musonep sampean ojo njaluk bayaran nang kelakuan sing sampean ndak melok nglakoni ojo wong barangan kelakuan ndak melok nglakoni sampean katene njaluk bayaran ana wong kalangan bayarane satu hari 20 ribu pamane sampean ndak melok galengan sampean ndak melok nyambut gawe teko-tekone moro-moro njaluk bayaran ya nopo kira-kira ngeten iki ndak melok tandang gawe tapi njaluk bayaran kan ndak pantes koyo rampok ajalah ngeten iki bal wal fa'ilu lahu haqiqatan bal huwa balik utai Allah al fa'ilu ku zat kang lakoni lahu maring amal haqiqatan ing dalam hakikate sing hakikate amal iku saking Gusti Allah. Kula ambek sampean sembayang. Asline iki sing nglakoni sembayang iki duduk sampean, duduk kula ambek sampean. Lho sinten? Lah ya Allah to. Nggih mboten kula dhewe sing nglakoni sembayang. Tidak. Kenapa begitu? Monggo kita berinci. Sampean duwe sikil, sikile niku asale teko Gusti Allah. Sampean duwe tangan, tangane iku teko Gusti Allah. Sampean duwe meripat, meripate iku teko Gusti Allah. Duwe wajah teko Gusti Allah. Semua di dalam tubuh kita ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Lho sampean wudu nggawe tangan ngesokno nang rai. Tangane iki teke Gusti Allah. Raine niki teke Gusti Allah. Berarti semua pekerjaan ini adalah merupakan bantuan murni saking Gusti Allah. Lek wis merupakan bantuan murni saking Gusti Allah, ojo ngaku-ngaku sampean. Ojo njaluk ganjaran. Ya apa njaluk ganjaran wong sampean ndak melu apa-apa. Wong kabeh niku teko Gusti Allah. Kok dadine sampean katene njaluk bayaran. Tak pantes lah njaluk bayaran kaya ngoten niku. Wah, berarti lek ngono ndak sembayang ae aku iki. Loh, ya tambah dosa sampean. Dibantu pamane sampean nang pemerintah. Dikongkon gawe bangunan irigasi, jalannya air, saluran air. Duit wis sampean terima tapi sampean ndak bayar. Kene KPK sampean. Lelek sampean iku mang dikae duit, dikae bangun. Ingat, bangunan itu bukan milik sampean, tetapi milik pemerintah yang panjenengan harus menjaga dan menjamin kelestariannya sampai akhir. Ngoten. Tapi krono kula mbek sampean iki ndak sadar bahwa bantuan semua ini datangnya dari Allah, maka kula ambek sampean kadang-kadang sok-sok minta balasan atas amal ibadah kita, baik amal ibadah yang ada, baik balasan di alam dunia ataupun balasan wonten di akhirat. Napa kok njaluk balasan? Karena kula ambek sampean mboten sadar kalau amal ini sebetulnya semuanya adalah merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Wa innama anta mahalun wa innama anta angin pastine utai siro iku mahalun panggonan lidhuhuri kangge pertelone amal. Nah kula mbek sampean ini hanya menjadi sasaran proyeknya Allah saja. Sing duwe proyek Gusti Allah, yang melakukan semua alat-alatnya saking Gusti Allah. Kula mbek sampean karpe kepingin ngambek buruan. Buruan teko apa? Pembarangan tangan teke Gusti Allah. Buruan penggawean nih, sing dadekno penggawean ya Gusti Allah. Sing dadene otot ya Gusti Allah. Terus balasan apa? Nggih mboten kesel niku, lha masih kesel. sing dadekno kesel sapa? Otot ini kan kalong, sing dadekno otot sapa? Ambaan iki nggih kalong, sing dadekno ambaan sapa? Dadi kula mbek sampean iki intinya beramal apa saja niku sakjane kula mbek sampean iki ndak punya pengaruh apa-apa. Ngelakoni nopo mawon, kula mbek sampean iki wis murni teko Allah wis. Dadi ya aja nyalukan apa-apa ngoten lho Pak. Saken sampean kula kecelik boleh petik pengin mlebu nang swarga. Wah, mlebu swarga ya monggo, mlebu neraka ya monggo. Wong kabeh niku lho karepe Gusti Allah. Sing penting bantuan sing tekone saking Gusti Allah ini mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dikai tangan nang Allah, dikai kongkon ibadah, nyekel Quran, nyekel wiritan. Ya monggo kita gunakan dengan baik-baiknya. Allah menurunkan syariatnya. Sing babone niku wonten di Al-Qur'an, kula ambek sampean dikongkon nglakoni nang Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu tadi. Lek wis dikai syariat nang Allah dikai sarana. Sarana niku kuwabeh saking ngarsane Gusti Allah. Lu kalau sekarang sarana perbuatannya itu semata-mata saking Gusti Allah, kula katene njaluk buruan nang Gusti Allah itu buruane apa? Ngoten lho. Gak ana wisan. Sing dijaluk buruan niku gak ana. Artine kula mbek sampean ndak melok nglakoni. Pelakunya adalah Allah. Kula mbek sampean mek panggenan tok. Ngerti panggenan sampean. Nek ndi ana panggenan niku butuh bayaran. Wong barang masih panggenan niku tak Gusti Allah. Ndak berperan apa-apa. Hanya sebuah tempat saja. Wa idza kanal fa'ilu lan arikalane ono al fa'ilu sapa kang agawe huwallaha yaiku Allah fa kaifa mongko kaya apa tatlubun bisira al jazaa anta tegese sira al jazaa ing walasan alahi ing atase amal lek pancene sing nglakoni niku Gusti Allah pancenan Allah temenan sing nglakoni bagaimana kita bisa minta balasan datang Allah dengan amal ibadah kita ini. Wong sing nglakoni Gusti Allah, kula mbek sampean ndak melu apa-apa kok dadene kate njaluk swarga, kan ndak pantes. Mila saking menika, mandhar muka kula kali panjenengan dipun dadosaken dening Allah sebagai orang yang beramal tanpa pamrih apa-apa, dan ini namanya ikhlas. Lu sing katene ikhlas koyo ngeten iki masyaallah, angel sangat. Angel sangel angele. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake mandhar muga wonten manfaate kagem kula saha panjenengan para pemirsa sedaya menawi wonten salah lupute kula nyun agungipun pangapunten lek ana bendere nggih niku saking Gusti Allah lan mandhar mugi dipun trami amin amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.